urang di Gunung Gelis, pikeun urang wangi muha, titip asih nundanya, mangkade urarek lali, sugan bisa tepung deui jaga rek bisa laksana. Saksi menatang kalhan.